layange Rasul Paulus marang pasamuan-pasamuan nang bawa Galasia. Galasia bab 1. Para sedulur, iki layang saka nggonku, Paulus. Aku ngilingke marang kowe nek aku iki dadi rasul ora saka kekarepane manungsa. Duduk manungsa sing dadekke aku dadi rasul. Nanging Gusti Yesus sing manggil aku lan uga saka kekarepane Gusti Allah, Bapake awake dhewe. Sing wis nangekke Gusti Yesus Kristus saka pati. Aku lan sedulur-sedulur sing nang kene karo aku, kirim selamat marang kowe kabeh. Sinang pasamuan-pasamuan nang bawah Galisia. Muga-muga Gusti Allah Bapa awake dhewe lan Gusti Yesus Kristus ngetokke kabecikane lan katentremane marang kowe kabeh. Kristus wis masrahke uripe kanggo nebus salah awake dhewe, supaya awake dhewe bisa ucul saka panguasane jaman sing ala iki. Mungko kuwi dene nuruti kekarepane Gusti Allah Bapake awake dhewe. Muga jenenge Gusti Allah kagunggung selawas-selawase. Amin. Para sulur, aku kok gumun tenan ngrasake kowe. Lah kowe kok gelis temen ninggal Gusti Allah? Lah dene to sing manggil kowe. Jalaran Kristus tresno lan melas marang kowe. Lah saiki kowe kok padha katut karo kabar kabungan sing liyane, sing wujude dudu kabar kabungan. Kabar kabungan liyane kuwi ora eneng. Nanging aku ngomongke bab kabar kabungan sing liyane kuwi jalaran eneng wong sing padha bingungke kuwi. Wong kuwi arep malik kabar sing bener bab Kristus. Nanging senajan awake dhewe iki apa malaikat saka swarga nggawa kabar sing siji karo sing wis tak ulangke marang kuwi, muga-muga disetrapo karo Gusti Allah. Biyen aku wis ngomong lan saiki tak baleni meneh. Nek eneng wong gawa kabar sing seje karo sing wis tak ulangke marang kowe, muga-muga wong kuwi disetrapo karo Gusti Allah. Aku iki ora nuruti karepe manungsa, ora. Nanging aku manut karepe Gusti Allah. Aku ora golek lem-lemane manungsa. Nek aku kepengin dilem manungsa, aku ora bisa dadi pelatene Kristus. Para sedulur, kowe kudu ngerti iki. Kabar kabungan bab Gusti Yesus Kristus sing tak gelarke kuwi ora metu saka akale lan pikirane manungsa. Ora. Aku ya ora nampa kabar iki saka manungsa. Karo meneh, duduk manungsa sing mulangi aku bab kabar kabungan iki. Nanging Gusti Yesus Kristus dhewe sing gelarke marang aku. Kuwi mesti wis padha krungu bab uripku mbiyen. Aku dadi wong Ju sing temen nglakoni pernatane agama Ju. Kowe uga mesti wis padha krungu nggonku mempeng sak inter-interku ngrusak pasamuane Gusti Allah. Lan nyio-nyio wong-wong sing padha nurut Gusti Yesus Kristus. Nggonku nglakoni pernatane agama Ju. Ya ora etok-etokan. Temenku ngungkuli liyane sing tunggal umure karo aku. Semono uga nggonku netepi adat lan tata cara tinggalane mbah-mbahane awake dhewe. Ngungkul-ngkuli liyane temene. Nggonku nglakoni kuwi kabeh. Nanging pancen Gusti Allah milih aku kawit sadurunge aku lahir. Jalaran dene tresno marang aku. Lan Gusti Allah manggil aku kongkon dadi peladeni. Gusti Allah ngetokke anake marang aku supaya aku budal gelarke kabar kabungan bab Gusti Yesus Kristus marang bangsa-bangsa liya sing durung kenal marang Gusti Allah. Sakwise aku entuk panggilane Gusti Allah iki, aku ora terus takon apa pertimbangan karo manungsa sapa wae. Ora. Aku uga ora terus budal nang kutha Yerusalem metuhi wong-wong sing wis dipanggil dadi rasul sing dhisik dhewe karo Gusti Allah. Ora. Aku malah terus lunga nang bawa Arab. Lan saka kono aku terus balik meneh nang kutha Damaskus. Sakwise 3 tahun aku terus budal meneh nang Yerusalem. Kepengin metuhi lan ngenali Rasul Petrus. Aku nginep 2 minggu nang omahe Rasul Petrus. Aku ya ora ketemu karo rasul-rasul liyane, kecoba namung Yakobus, adike Gusti Yesus. Sing tak turik tak bener. Gusti Allah ngerti nek aku ora goro. Sawise kuwi aku terus lunga nang warna-warna panggonan, turut negara Syria lan negara Silisia. Nanging ing waktu kuwi, pasamuan-pasamuan Kristo nang Yudea durung padha kenal marang aku. Namung kurungu bapakku Sangka wong liya-liyane sing ngomong ini, wong sing biyen nyiyo-nyiyo awake dhewe kae, saiki malih. Maune dene sak kuat-kuate ngrusak pangandel awake dhewe marang Gusti Yesus. Lah saiki dene kok malah ngomongi kabeh wong kongkon padha percaya marang Gusti Yesus Kristus. Dadine jalaran sangka aku, wong-wong terus padha nggunggung Gusti Allah.